Denting piano karajemari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam. Saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Sesal di depan mata seperti menjelma, waktu aku tertawa kala memberimu kuasa. Sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Dasar hati diam tak mau pergi, haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Rasa sesal di dasar hati. Tetap.